wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Setiap kaum muslimin atau muslimat tentu menginginkan kehidupan dunia akhiratnya itu baik. Dan tentu harapan tertingginya kelak di akhirat adalah dimasukkan oleh Allah ke dalam jannahnya, surganya. Oleh karena itu diutuslah oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengemban risalah untuk menjelaskan kepada umatnya, memberi kabar gembira dan membawa peringatan. Kabar gembira tentu mendapatkan kecintaan Allah, keridhaan Allah, surga dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang mentaatinya. Bagi yang mentaatinya. Dan sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik, bagi yang bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak mengindahkan perintahnya, tidak peduli akan sunnah-sunnahnya, dan lebih memilih hawa nafsunya daripada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka penyesalan itu datang dari dirinya akibat perbuatan dia sendiri. Oleh karena itu Rasul pun juga nadhir, membawa peringatan tentang sesuatu yang haram, makruh, maksiat, langgaran syar'i, dan berbagai macam bentuk yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala itu diperingatkan oleh Rasul kepada umatnya agar tidak terjatuh di dalamnya. Yang menyambut ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dimasukkan ke dalam jannahnya, jannah Allah Subhanahu wa taala. Tolak ukur seorang itu dicintai oleh Allah dan seorang itu akan dimasukkan ke dalam surga Allah, jannatullah, adalah ketika dia mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul menyebutkan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannata wa man 'asani faqad aba. Semua umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan masuk ke dalam jannah surga kecuali yang enggan. Kecuali yang enggan tidak mau masuk jannah. Rasul ditanya, siapa mereka yang tidak mau masuk jannah ya Rasulullah? Maka Rasul pun menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk jannah, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dia enggan masuk jannah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, Oleh karena itu, hal-hal perkara-perkara yang membawa kepada kita pada keriduan Allah, perkara-perkara yang membawa kepada kita, mengantarkan kita kepada kecintaan Allah dan surga Allah, ini yang harus kita perjuangkan dalam hidup sampai akhir hayat kita. Karena tidak ada suatu masalah, suatu perkara yang perkara itu mendekatkan diri seorang muslim atau muslimah ke dalam surga Allah kecuali pasti sudah diterangkan semua. Sebagaimana juga perkara yang menjauhkan diri seorang muslim atau muslimah dari luapan api neraka, itu semua sudah diterangkan. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang muslim dalam menjalani hidup ini. Jalan hanya ada dua. Selamat, celaka. Bahagia, sengsara. Jannah, nar. Hanya ada dua. Maka tidak akan terulang kehidupan ini untuk kembali lagi ketika sudah meninggal dan masuk ke alam barzah. Oleh karena itu, perlu kita terus menyadari dan mengintrospeksi diri kita ini, jangan sampai terjerembab dalam kubangan fitnah, terjerembab dalam kubangan fitnah syubhat ataupun syahwat, yang mana syaitan la'anahullah, iblis la'anahullah, banyak memperdaya manusia itu lewat dua pintu ini, pintu syubhat dan pintu syahwat. Pintu syubhat itu kerancuan dalam beragama, penyimpangan dalam bermanhaj, penyimpangan akidahnya, penyimpangan dalam berhukum, dan segala macam perkara yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan terhadap agama Islam ini, itu syubhat yang akan melahirkan keraguan-keraguan dalam agama ini. Adapun syahwat, tentu ketika seorang itu terperdaya dan terperosok dalam lembah syahwat, maka melahirkan apa? Melahirkan dirinya itu terus bergelimangan di syahwat ini, dunia, harta, dan yang semisalnya, lebih dia pilih ketimbang keriduan Allah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita dalam hidup ini harus berhitung. Harus berhitung. Hitungan-hitungan syar'i. Hitungan-hitungan yang para sahabat menghitungnya. Hitungan yang memang betul-betul antara baik dan benar, antara buruk dan baik, dan antara hak dan batil, antara dosa dan pahala, sebelum ajal menimpa kita. Naam, sebelum menyesal yang tiada tara. Dan itu telah diungkapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu qabla an tuhasabu. Kalian koreksi, kalian introspeksi diri kalian apa yang kita ini salah, segera perbaiki, segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri. Apa yang kita lakukan ini kurang benar, segera mencari pembenaran supaya dibenarkan dan lurus kembali. Apa yang memang betul-betul kita ini enggak tahu, cari agar kita tahu, sehingga semua yang kita lakukan ini ala bayyinatin wa ala dalil, di atas kejelasan, di atas dalil hujjah yang nyata dan wadhih, gamblang untuk kita jalani, untuk kita lakukan. Nah, dan yang memang kita kerjakan selama ini benar, kita mohon kepada Allah agar diberi keistiqomahan. Ini yang harus kita lakukan sepanjang masa. Hasibu qabla an tuhasabu, sebelum nanti di hari kiamat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah nanti di hari kiamat, sudah enggak ada amalan lagi. Sudah enggak mungkin dia akan kembali ke dunia, sudah enggak mungkin. Nah, hidup inilah kita sekarang ini adalah tempat berhisab, menghitung, mengoreksi sebelum kelak di hari kiamat diperhitungkan amalan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, "Al-yaum yaumul amal bila hisab wal ghad yaumul hisab bila amal." Hari ini kita hidup itu, kata beliau, itu hari-hari beramal. Waktu yang Allah berikan ini dan kesehatan ini untuk beramal, belum ditegakkan hisab, belum. Wal ghad, nanti di hari kiamat, itu yaumul hisab bila amal, hari perhitungan amal. Sudah enggak ada amalan lagi. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sini perlu kita untuk terus mewaspadai diri kita, diri kita. Naam, karena diri kita ini manusia, dan setiap manusia itu pasti punya kesalahan dan kekeliruan, sehingga banyak-banyaklah istighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah dan terus berdoa kepada Allah agar diberi keistiqomahan di atas kebenaran yang telah kita pelajari dan kita ketahui ini. Sungguh, sungguh hidayah itu mahal. Kalau boleh kita bicara kondisi yang kita lihat, fenomena di depan mata kita ini, tanpa kita meremehkan mereka, tanpa kita kita menyatakan kita lebih baik, enggak, tidak seperti itu tujuan saya memberikan permisalan ini dan contoh ini atau penjelasan ini, tidak seperti itu sama sekali, tapi murni untuk koreksi diri, murni untuk koreksi diri. Berapa dari kalangan kaum muslimin, kalau boleh kita katakan, yang mereka rajin sholat berjamaah di masjid dengan jumlah yang ada di satu kota, anggap Manado, berapa persen dari mereka ini yang rajin berjamaah ke masjid? Berapa persen dari mereka yang perhatian tentang amalan-amalan sunnah? Apakah sunnah rawatib sholat ataupun sunnah-sunnah yang lain yang ada, zikir pagi, zikir sore? Berapa persen? Dan berapa persen yang ada yang semangat untuk thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i, yang dituntut ilmu syar'i yang hak Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah berapa persen? Dan berapa persen dari mereka yang istiqomah? Ini yang harus kita pelajari. Jangan sampai kita termasuk yang di luar itu. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus jujur. Betapa mahalnya hidayah. Seorang muslim, apalagi ahlu sunnah, tatkala dia menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala dia berusaha untuk istiqomah di atas al-haq, tatkala dia berusaha terus untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan berat bagi mereka. Akan berat mereka rasakan. Namun ketika ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dia akan ringan dan mudah bagi dia, lapang dadanya. Dan lapang dadanya lapang. Insyirah sadar. Nah, di samping itu ujian terus datang bertubi-tubi. Nah, bukan hanya sekedar yaitu kedatangan kita ke masjid untuk talabul ilm, untuk sholat, kemudian diupayakan gagal oleh syaitan. Bukan sekedar itu. Setelah masuk masjid saja mau sholat itu sudah ada upaya maksimal syaitan untuk mengacak-acak agar sholatnya gak diterima oleh Allah SWT dengan tidak ikhlas, riya, sum'ah, dan yang lainnya. Sebagaimana juga menuntut ilmu yang semula dari rumah mungkin ikhlas karena Allah SWT, begitu nyampe di majelis beda lagi, sudah tidak karena Allah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hidayah itu mahal. Sehingga hidayah perlu diperjuangkan. Hidayah perlu diperjuangkan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, kami berhidayah mereka untuk mengikuti subulana, jalan-jalan kami yang menuju kepada keriduan Allah, menuju kepada jannatullah, menuju kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, allaqallahu jalla wa az alhidayah bil jihad. Allah gantungkan hidayah itu dengan jihad. Artinya apa? Barang siapa yang menginginkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka berjihadlah kalian. Mari kita berjihad agar memperoleh hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat ini digantungkan oleh Allah untuk memperoleh hidayah dengan jihad. Nah, wa akmalun nasi hidayatan a'zamuhum jihadan, dan paling sempurna orang itu dapat hidayah dari Allah, paling besar jihadnya. paling sempurna orang itu dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, itu paling besar jihadnya. Wa afradul jihad jihadun nafs wa jihadul hawa wa jihadus syaitan wa jihadud dunya. Kata beliau, jihad yang paling fardu adalah jihadun nafs, menjihati nafsu. Kemudian menjihati hawa. Kemudian menjihati syaitan. Kemudian menjihati dunia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari empat jihad ini, ketika seorang muslim menjalani semua, maka dia paling sempurna hidayahnya yang Allah berikan kepadanya ketika dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan hidayah dari Allah sesuai kadar jihadnya dia terhadap empat poin ini. Jihadun nafas, menjihati nafsu. Bagaimana dia menjihati nafsu? Nafsu yang Allah sebutkan, innan nafsa la ammarutum bisu illa man rahima rabbi. Naam, sesungguhnya nafsu itu selalu merongrong dan menyeret, mengajak kepada asu. Apa itu asu? Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, al-maksiyah. Nah, nafsu itu selalu merongrong, mengajak, menyeret pada kemaksiatan. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seseorang itu memperturutkan nafsunya, berarti dia telah larut dalam maksiatnya. Na'udzubillah. Ketika dia larut dengan nafsunya, berarti dia telah terperdaya oleh syaitan dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita jihadi. Ini yang harus kita perangi. Ketika muncul tanda-tanda dan kondisi kita ke arah situ, ke arah nafsu, maka cepat-cepat istighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan segera sadar bahwa ini merupakan tipu daya syaitan. Jangan, ini maksiat. Jangan, ini dosa. Jangan, ini sesuatu yang menyeret kita pada lembah kehancuran. Jangan. Nah, diperangi. Nah, bentuk memeranginya dengan cara apa? Dengan cara menyibukkan diri ibadah kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara terus thalabul ilm. Dengan cara apa? Dengan terus banyak istighfar kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan beramal soleh. Ini bentuk memerangi nafsu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sini kita harus waspada. Kenapa demikian? Karena sangat mungkin ini menimpa ke masing-masing kita, setiap kita. Yaitu terseret pada lembah maksiat dengan berbagai macam bentuk dan tingkatannya yang berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yang wajib kita jihadi, yang paling fardu, afradul jihad, jihadun nafas. Yang kedua, jihadul hawa. Hawa ini cenderung pada pemahaman yang menyimpang. Hawa cenderung pada penyimpangan manhaj, penyimpangan akidah, penyimpangan syariat Islam, paham-paham menyimpang, aliran-aliran yang menyimpang, sakte-sakte yang menyimpang, ini hawa yang akan melahirkan na'udzubillah min dzalik keraguan-raguan dalam agama ini. Hawa nafsu, hawa. Ini juga harus kita perangi. Bagaimana kita memerangi hawa? Di samping banyak bertobat kepada Allah, di samping banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendekat dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang agamanya baik, orang-orang yang betul-betul belajar agama Allah yang sesungguhnya, orang-orang yang benar-benar dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah dan banyak-banyak menuntut ilmu syar'i, agar tidak ada ruang bagi hawa untuk menyelinap dalam kalbu kita. Ketika ada gejala ke arah sana, cepat istighfar kepada Allah, tobat kepada Allah, dan cepat cari orang-orang yang soleh, cepat cari ta'lim, pengajian, ilmu yang betul-betul hak, ilmu yang betul-betul benar, ilmu yang betul-betul mengajarkan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah. Cepat. Demikian keadaannya ketika dia mau menjihati hawa. Yang berikutnya, jihadu syaitan. Naam. Paling fardu-fardunya jihad, jihadun nafsu, hawa, syaitan. Syaitan la'anahullah itu benar-benar tidak tinggal diam kepada hamba Allah yang berbuat baik. Segala upaya maksimal untuk merusak hamba Allah dilakukan. Bahkan iblis la'anahullah mengutus bala tentaranya, para syaitan, untuk merusak hamba-hamba Allah. Berangkat syaitan, laporan ke iblis, fulan sudah mencuri misalnya. Kata iblis, ma fa'alta syai', kau belum berbuat sesuatu. Berangkat lagi, fulan telah minuman keras, ma fa'alta syai', belum berbuat apa-apa kamu. Terus fulan telah berzina, ma fa'alta syai', bayangkan, ini dosa-dosa besar semua ini. Kau belum berbuat apa-apa, kata iblis kepada syaitan. Sampai pada akhirnya fulan dan alan, fulan dan fulanah, suami istri itu sudah bercerai sekarang. Ya, itu baru yang diinginkan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, syaitan putus asa untuk menjadikan di Jaziratul Arab menyembah berhala. Tapi syaitan tidak pernah putus asa untuk merusak hubungan ukhuwah, membuat porak-poranda persaudaraan. Tahrish bainahum. Nah, makanya disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah SWT, udkhulu fi silmi kaffah, hendaklah kalian masuk ke dalam Islam secara total. Kau masuk Islam secara total, secara keseluruhan. Yang kata Imam Al-Alusi rahimahullah, jangan kau tinggalkan ucapan engkau, perbuatan engkau, akidah engkau, kecuali Islam yang menjadi payungnya. Islam yang menjadi payungnya. Masuk ke dalam Islam secara utuh. Terus, wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Kalian jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguh syaitan bagi kalian musuh yang paling nyata, kata Allah. Syekh Utsaimin rahimahullah menafsirkan ayat ini berlembar-lembar, banyak, sekian lembar. Beliau terangkan secara lugahnya, diterangkan udkhulu fisilmi kafah, fisilmi ini, nah kafah ini jadi apa, terangkan sama beliau. Masya Allah, Allah mabarik, diterangkan kafah itu apa, hal, kalau hal-halnya yang siapa, aina sahibul hal, terangkan. Nah, sampai tafsirnya ringkasnya, ringkas dari tafsir beliau, langkah-langkah syaitan itu yang kita diperintah oleh Allah untuk tidak mengikuti, wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan, adalah segala upaya untuk meninggalkan apa yang Allah wajibkan, itu langkah-langkah syaitan. Dan segala upaya untuk melakukan larangan-larangan Allah, itu langkah-langkah syaitan. Ketika orang itu terperosok dalam larangan-larangan Allah, berarti dia telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Ketika seorang itu terperosok menjauh, meninggalkan apa yang Allah wajibkan, dia terperangkap dalam langkah-langkah syaitan. Dan syaitan itu mengemas sesuatu yang baik tampak buruk. Sesuatu yang baik tampak buruk. Sesuatu yang syar'i, sesuatu yang sunnah, ditampakkan itu keras, radikal atau eksklusif, walhasil ditampakkan menakutkan. Padahal itu sunnah, itu syar'i, itu ibadah, itu hak, itu benar gitu. Cuman ditampakkan, ini garis keras, aliran keras, saklek. Belum pernah saya dapat kayak gitu. Kayak berat, susah, ruwet, rumit gitu. Sehingga orang-orang menjauh. Berarti itu langkah-langkah syaitan. Padahal biasa. Biarin sunnah. Ajaran Rasulullah SAW. Kewajiban juga kewajiban yang memang Allah wajibkan. Mau bilang apa kita? Nah, syariat, syariat Islam. Tapi syaitan dengan makarnya ditampakkan itu suatu yang berat, suatu yang mengerikan, suatu yang keras, sehingga orang-orang pada takut, jauh, menghindar gitu. Ini langkah-langkah syaitan. Dan sebaliknya, sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek ditampakkan baik. Sesuatu yang jelek melanggar syariat, maksiat, bid'ah, syirik, walhasil sesuatu yang mendatangkan murka Allah dan dosa ditampakkan baik. Tampaknya baik, orang-orang berbondong-bondong melakukannya. Ini langkah-langkah syaitan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus kita perangi. Ini harus kita perangi. Terus kehidupan kita seperti itu. Semakin dia sungguh-sungguh dan serius dan berjuang dalam memerangi itu semua, semakin besar dan semakin sempurna hidayah yang Allah akan berikan kepadanya. Naam. Yang keempat, jihadud dunya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dunia selalu disebut dalam sekian ayat dan sekian hadis. Kata-kata dunia. Nah, kata-kata apa? Dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Dunia. Wa ma hayatud dunya, wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali mata'ul ghurur. Kesenangan yang menipu. Ad-dunya mata'un. Wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia ini perhiasan. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solihah. Nah, dan masih banyak ungkapan-ungkapan dunia ini yang terus melekat dalam benak kita karena sekian ayat menyebutkan, sekian hadis menyebutkan. Sholat dua rakaat qobliyah fajar, sholat dua rakaat qobliyah fajar, qobliyah subuh, kata Rasulullah, khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia lagi. Seorang suami memberikan nafkah kepada istri, anaknya. Satu suapan. Luqmatun anfaqtaha li ahlik khairu minad dunya wa ma fiha. Satu suapan yang engkau nafkahkan ke keluargamu, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia lagi. Nah, ad-dunya mal'unun, kata Rasul. Ad-dunya mal'unun, mal'unatun wa ma fiha illa zikrullah. Dalam riwayat lain, illa alimun au muta'allimun. Illa zikrullah wa ma walah. Dunia itu terlaknat. Terlaknat seisinya. Kecuali alimun, orang yang berilmu, atau orang yang menuntut ilmu syar'i, atau zikrullah, zikir kepada Allah, dan yang seperangkat zikir yang mengarah dan mendukung zikir. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dunia, jihadud dunia. Jangan sampai dunia itu menjadi penyebab kita lalai akhirat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Naam. Makanya kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Umar dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, kun fid dunya ka'annaka ghoribun aw abirus sabil. Beliau pegang pundaknya, bahunya Ibnu Umar, sembari beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka ghoribun aw abirus sabil. Hendaklah engkau hidup di dunia itu ya sekedar seperti orang asing atau sekedar lewat. Hiduplah kau di dunia ini bagaikan orang asing, kata Rasulullah, atau sekedar lewat, au abirus sabil. Kata Imam Nawawi rahimahullah, jangan sampai terbesit dalam benakmu untuk tinggal selama-lamanya. Terbesit saja enggak boleh, apalagi bercita-cita. Terbesit enggak boleh. Enggak mungkin, karena itu enggak mungkin. Bagaimana orang asing namanya orang asing, dia rindu pulang ke negerinya. Artinya dunia ini sebentar gitu. Dunia ini sebentar. Makanya begitu Ibnu Umar mendengar itu, langsung beliau menyatakan, faida asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris subah khudh min sihhatika limaratika wa min hayatika limautika. Kalau engkau di waktu pagi punya niatan baik, punya program baik, punya agenda baik, lakukan pagi itu, jangan kau tunda sorenya. Ketika kamu sore punya niat baik, program baik, amalan baik, lakukan sore itu, jangan nunggu paginya. Cepat kau manfaatkan sehatmu sebelum sakit menimpamu. Cepat kau manfaatkan hidupmu sebelum mati menjemputmu. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini masalah kehidupan kita sehari-hari. Masalah kehidupan sehari-hari yang harus kita manage waktu kita. Ya iya, jangan sampai kita wal'iyadzubillah terperosok tadi ke lembah-lembah nafsu, ke lembah-lembah hawa, ke lembah-lembah syaitan, dan ke lembah dunia yang menyebabkan dia lalai dan lupa akan akhiratnya, wal'iyadzubillah. Bagaimana bentuk memanage? Nah, waktu yang ada, kesehatan yang ada ini, yang tadi disebutkan oleh Ibnu Umar. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis sahih, Rasul menyatakan, ni'matani maghbuna fihima kathiru minan nas as-sihhatu wal farag. Dua kenikmatan yang mayoritas manusia ini itu terlena, tertipu, lalai, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kelonggaran waktu. Dalam keadaan dua nikmat ini pasti nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, pasti, enggak mungkin enggak. Latus'aluna yauma idzin 'anin na'im, kata Allah, sungguh kalian akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, termasuk nikmat sehat dan nikmat kelonggaran waktu. Ternyata kenyataan hakikatnya yang disebutkan oleh Rasul tadi, dua kenikmatan ini, nikmat sehat dan nikmat kelonggaran waktu, banyak dari kaum muslimin yang menyepelekan, melalaikan dan tertipu dengannya. Sehingga waktu yang Allah berikan itu, kalau saya tidak bilang habis, tapi banyak, lebih banyak diperuntukkan untuk sesuatu yang tidak ada faedahnya. Bahkan maksiat kepada Allah, wali'iyadzubillah. Sehingga kesehatan yang dia diberi oleh Allah itu, kalau saya tidak bilang habis, banyak dipergunakan untuk perkara yang enggak ada faedahnya, bahkan maksiat. Nah, maka jangan jadi yang kebanyakan manusia tadi, kita diminish tadi. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini dengan cara apa? Dengan memerangi dunia tadi, jihadu dunia. Ternyata dunia ini tempat persinggahan yang sebentar. Maka waktu ini manfaatkan betul untuk mendekatkan diri kepada Allah. Loh, Ustaz, apa enggak boleh kerja? Siapa yang bilang enggak boleh? Kerja fatul. Ada ruangnya, ada waktunya, ada saatnya. Bekerja mencari ma'isyah. Naam, ada saatnya, ada waktunya. Bukan enggak boleh. Nah, Rasul mencontohkan dagang ke negeri Syam. Dan ayat pun juga menyebutkan, waja'alna nahara, waja'alna laila libasa, waja'alna nahara ma'asha, disebutkan. Allah jadikan waktu siang itu ma'ash, untuk cari ma'isha, untuk cari rezeki. Ada semua, bahkan ketika seorang suami naam tatkala mencari ma'isha ikhlas karena Allah dalam rangka upaya untuk menafkahi istrinya, itu teranggap ibadah, itu pahala. Makanya jangan sampai dunia ini menjadi akbaru hammina, menjadi prioritas dalam pemikiran kita atau dalam target kita. Jangan, jangan. Akhirat tetap, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu jauh lebih baik bagi kamu daripada urusan dunia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Manusia oleh Allah diberi kecenderungan cinta kepada dunia atau kepada harta. Harta. Naam. Sampai Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, innal insana li hubbil khairi la syadid. Sungguh manusia ini cintanya kepada al-khair. Al-khair mal, harta itu sangat. Tapi bukan untuk diperturutkan. Sehingga lalai ibadahnya, sehingga lalai zikir kepada Allah, sehingga lalai mendekatkan diri kepada Allah. Lah, tidak seperti itu. Diminish. Nah, kapan waktunya? Sekarang. Ketika kita hidup ini, sekarang waktunya. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam upaya untuk merealisasikan tadi yang ana sebutkan dari awal sampai akhir ini, salah satu amalan yang mulia, ibadah yang mulia itu syukur. Syukur. Bagaimana sih syukur itu? Syukur itu ialah mempergunakan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah, itu syukur. Nikmat sehat dipergunakan untuk taat kepada Allah, nikmat waktu dipergunakan taat kepada Allah, nikmat rezeki dipergunakan untuk taat kepada Allah, nikmat ini, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu disajikan, diperuntukkan, dialokasikan untuk taat kepada Allah, itu adalah syakir. Itu orang yang bersyukur. Dan ini punya nilai mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar mulia yang dia dapati, yang dia miliki, tapi Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum. Itu pasti. Pasti. Kalau kalian syukur akan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, pasti aku tambahkan kenikmatan satu di atas kenikmatan yang lain. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, kata Allah, inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, kalau ingkari nikmat-nikmatku kepada kalian, sesungguhnya azabku, siksaanku pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata sedikit orang yang bersyukur kepada Allah. Kembali lagi, sedikit lagi. Dan itu Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, wa qalilum min ibadiya syakur, kata Allah. Sedikit dari hamba-Ku yang mau bersyukur. Padahal perkaranya wadih, perkaranya jelas. Yang mau bersyukur kepada Allah, Allah tambah kenikmatan satu dari kenikmatan yang lain, itu pasti. Limadha, kenapa? Kenapa kok kita ini gak mau bersyukur gitu loh? Wong syukur itu menambah kenikmatan berikutnya. ini dari empat poin tadi itu bisa-bisa nafsu, bisa-bisa hawa, bisa-bisa syaitan, bisa-bisa dunia. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, enam, betapa banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada umatnya, kepada makhluknya ini, yang kita gak mau menghitung dan membatasi, gak mungkin. Cuman kenapa kok hamba Allah ini susah mensyukurinya gitu, kecuali yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana ladzulmun kafar, kata Allah. Kalau kau menghitung nikmat Allah, kalian enggak akan mampu. Kalau kau menghitung-hitung nikmat Allah, kalian enggak akan mampu. Innal insana ladzulmun kafar. Sungguh memang manusia ini, kata Allah, punya perangai zalim dan kafar, kufur nikmat, kecuali yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, na'am, kita semua berharap kepada Allah agar menyibukkan diri kita dengan amal soleh, karena sibuknya kita dengan amal soleh ini salah satu upaya untuk menghindar dari fitnah. Fitnah apapun. Makanya Rasul tegaskan dalam hadis, badiru bil a'mal fitanan. Kalian segera beramal soleh. Berlomba-lomba kalian beramal soleh. Segera kalian beramal soleh. Jangan ditunda-tunda. Fitanan, sebelum kalian terlibas oleh fitnah. Karena fitnah itu, kata Rasulullah, kaqita'il lailil muzlim, bagaikan potongan malam, gelap-gelap gulita. Dia samar tapi sabarannya kuat. Yusbihu rajul mu'min wa yumsi kafir. Yumsi mu'min wa yusbihu kafir. Seorang itu paginya mu'min, sorenya sudah kafir. Sorenya mu'min, paginya sudah kafir. Saking dahsyatnya fitnah ini. Maka kalian segera beramal soleh, terus berlomba-lomba bersegera beramal soleh agar tidak terlibas oleh fitnah ini gitu. Ternyata di antara penyebabnya yang Allah sebutkan dalam ayat hadis ini, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Nah, dia jual agamanya demi untuk mendapatkan arad minad dunya. Demi untuk mendapatkan kedudukan di dunia, demi untuk mendapatkan penghormatan manusia, demi untuk mendapatkan harta benda dunia, uang dan yang semisalnya. Dan yang semisalnya, arad, tidak harus uang, harta, tapi al-jah, masuk kedudukan. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dikorbankan agamanya demi itu. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah kepada kita, taufiknya untuk terus beramal soleh dan istiqomah di atas al-haq sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.